Rua Korintus tipu telu. Ku oleh ake pakai minca masih munake tubuh mai, elek besi akenin pak kelek kasabagai surat katu umun pakoi nongen kakam elek sibara kakam, kam ante surat katu umun mai, sinuran akenin kapa atuat mai, si oira agai samba si oira basa siri manua. Amatuilaan poi, surat Kristus lek kam, si pasi kelimai, sinurat tak katinta, tapoi kakecat teka manua si puriri manua le, tak kalei buku, kalei akulak le, nyate patuat siri manua. Kisedda te pasi kakatonemi mai teka manua kalulut Kristus. Si bara katu mai, tak anaya papa si oi kuadda kekai, kelek galajet mai saramai, si bara kateka manua le, ayoi aku galai kain nia. Nia le amasikau ayoi aibailu kai pagugulet pakerekat baga sibau, tak sibara kasurukat sinurat, sibara kakecat le, aipoi surukat sinurat masih mateyake le, tapoi kecat geti masih rimanuake. Beringan pu papasi kelat si pasikakau kakamateyat, si surat sinaka kalei buku, amalacat peile, patta ayom matada ta Israel masih kinere matat Mose, kalulut torot matania, kenanen amarapetnan toronia, tak pak sarapei kopeknia pulatanan si palei pasikelat ketsat, aipoi ke pasikelat si pasikakau kapasi hukuman malatsat, sarapei latsatnia pasikelat si pasikakau kapuroi poat. Momoi takua si malatsat si buru, taan amalatsat tupakere akeknia kasaliu latsatnia kine neiget. Aipoi ke si marapenen, ai pele latsatnia sarapei salu latsatnia nenda sitai marap penen kalulut kisedangan poi puka karonan mai ia te kumai eme kai masikua taan kele si Mose sipa sita tabbo matania buirai coknia ta Israel pepe na toro si maruei tata kamatania tapoi pa atuada atu petpenan ai poi teret gogoi nene. Ai pele nenda tabo masita tabo sia ke rabasa pakerekat baga si buru tak tugu buka ai poi sarat Kristus le si oi masih buka ake nia bulat nia teret gogoi nene senen rabasa bukot Mose ai le tabo masita tabo pa atuada tapoi pigamoi yole pa atuada toili kai Tuhan ala ituala tabo katubudda kecat le poi si Tuhan samba kaipa ai kecat Tuhan, sedda ai pu ujar. Samba sita sangam berita, masih cok kelek kapuali gobat pelaksanaan Tuhan, tai tata boket mata. Samba kalulut pelaksanaan nenda sibara kai Tuhan, nyate kecat silinangan tubuta, bailu kelek tularat tubunia, kabagat pelaksanaan sitai tatakki.